Gus Miftah bilang Ridwan Kamil capres kita. Buang itu nama Ganjar ke tong sampah. Ya Allah, please deh jangan provokatif. Mas Ganjar Pranowo itu sahabat saya. Saya bersahabat dengan semua orang. Dan saya belum dalam kapasitas mendukung siapapun capres. Maka tolong teman-teman media jangan provokatif. Apalagi mengutip bahasa yang itu bukan bahasa saya, seolah-olah dari saya.